Ini keroncong pertemuan pria dan gadis remaja yang telah lama merindukan kasih sayang bersama. Indah dan jatuh dibulatkan maksudnya, berjanji dengan kasihnya melepas dunia remaja untuk hidup bersama. Dibulatkan